jika itu udang lindi. Terbuka aku menatap wajahmu, dirimang cahaya sinar belani. Lalu engkau turut senyum, ku menyesali diri. Tak tahu apa tak arti senyummu. Jangan memusa didik air mata, engkau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam bebaruan, situlahkah apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri. Ku ingin membadu luka hatimu. Akan menyanyi.